Biasa mau percaya, percaya padaku. Sapu hati karam, tak tersesat jauh di tengah lautan cinta yang manis pun kini terasa asin seperti garam. I can't believe, hey baby you're lying. Don't sit here and tell me that, yeah, falling in love. And stay with me, if all your love is not for me. Kau standar di sapu bahut tapi kau pikir dia. Kau tara tahu deh purasa itu bagaimana. Seperti bocah yang menangis minta gula-gula. Depu sakit itu tidak kau ada dua. Kau jalanin saya, tapi kau pikir dia. Kau ada di saya, tapi kau tuh hati masih di dia. Kau jalanin saya, tapi kau berdoa. Tapi sebenarnya yang kau cinta itu dia. Memang lidah ini tak bertulang dan bilang, cuma sesaja di dalam hati tapi curang. Dan kau pergi menghilang, secapek tuk mau bilang. Kau panggil deh cinta lalu kau panggil sasa. Yang seharusnya kau bisa memilih siapa yang pantas tuk kau taruh di kau punya hati. Ada berapa kau pu hati, harap kau lebih teliti. Dari awal sekira cuma sesaja yang kau sayangi. Selama ni jalan ni sabar tahu saja ni. Bahayanya hubungan lebih kejam dari pandemi. Bah, sabawah hati bawa cinta, sabahkan berada saat kau hampa seketika. Segininya resiko untuk bersama kau. Kau buat sater kau dalam kau punya love. Terlalu rawan untuk harus satu tempati. Kau hati sementara saat kau jebaki. Kau jalanin saya,